Doa selamat wajib, tapi doa selamat yang macam mana? Kita minta keselamatan, kita berdoa kepada Allah. Wajib. Apa doa selamat yang macam mana? Kaifian cari. Iya. Iya. Bermakna buat kenduri doa selamat. Itu ringkasnya. Habis panggil saudara-saudara supaya berdoa. Oh, itu bukan hari. Hari keluarga ni tidak ada dalam Islam. Tidak ada hari keluarga. Tak payah taruh hari. Memang kita didahirkan daripada ibu yang satu, bapa yang satu, itu keluarga kita. Daripada datuk yang sama. Jadi nak hari keluarga artinya kumpulkan keluarga untuk apa? Ya, yeah. Kalau nak kumpulkan keluarga untuk silaturahim dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi ditetapkan harinya mesti setahun sekali. Ya Syekh, ini tak betul. Kebanyakan setahun sekali hari keluarga, hari ibu, hari bapa, hari lahir Nabi. Itu semua hari-hari. Dalam bahasa Arab yang dikatakan hari keluarga, bila diulang ditetapkan tarikhnya setiap tahun, namanya Eid. Ada Eidu Eidan. Eid artinya yang diulang setiap tahun di waktu yang sama. Ada. Sebab kata sahabat Aid ulang. Jadi kalau Aid itu yang diulang-ulang setiap tahun di hari yang sama, di tarikh yang sama, mesti berlaku setiap tahun. Namanya itu Aid. Apa artinya Aid? Perayaan. Sebab perayaan seperti ini sudah ditetapkan diulang-ulang. Itu namanya Aid. Jadi kalau dikatakan hari keluarga, hari apa? Hari perayaan keluarga. Ya. Dalam mak bapak saya dulu pindah, tak ada hari ini. Tapi sekarang saya takut satu je. Ini bukan dulu. Dulu kalau pindah rumah kampung ramai-ramai kan, ramai-ramai dulu. Sekarang tak ramai-ramai. Dan rumah kampung semua stylenya sama. Tapi sekarang orang sekarang minta maaf, rumahnya gah sikit, canggih sikit. Jadi bila rumah yang baru cantik-cantik nak tunjuk kepada sahabat, jom ke rumah lah. Soal lah tiba lah sahabat, rumah aku best tak? Cantik tak? Kalau yang seperti itu, amalannya sia-sia. Tetapi kalau katakan dia buat rumah yang bagus, yang canggih, demi untuk kebahagiaan, keharmonian rumah tangga, okey. Sebab yasiru riya'u syirkun, cara umum menunjuk-nunjuk itu syirik. Okey, hari keluarga memang cantik lah. Tetapi kalau hanya untuk menunjuk-nunjuk, itu tidak boleh. Jadi ada orang mengatakan, saya menyampah, saya pergi rumah keluarga saya itu, tapi cerita itu, cerita ini boleh sekian seribu, sekian ribu. Itu bukan hari keluarga, hari menunjuk-nunjuk. Tahu tak sahabat? Itu janganlah. Ya. Begitu juga kalau masak, masaknya sedap-sedap. Subhanallah. Sedangkan kadang-kadang anaknya nak makan sedap, susah. Kalau hari menunjuk-nunjuk seperti ini, tolong. Ya sirur ria usyirkun. Sedikit daripada ria itu syirik. Ya. Kalau memang cuma untuk doa selamat, kemudian anda katakan jauhkan daripada menunjuk-nunjuk. Faham insyaAllah? Gini, bawa hadisnya dulu. Rasulullah SAW sering dijemput. Macam-macam jemputan. Cuma anda nak betulkan tempoh hari orang bertanya kepada saya, oleh kerana dia keluar tajuk, saya keluar tajuk sikit. Apa dia? Malah sekali keluar kat YouTube sekarang. Keluar kat YouTube. Soal salam makan kenduri ke apa tajuknya? Betul kan? Ustaz daripada Kedah. Saya dari Kedah. Jadi diorang tanya kepada anak, sekali anak balik, tengok rupanya ustaz ni beri ceramah. Ustaz ni memang degil kepadanya. Alhamdulillah tak apa. Dia salah gunakan hadis. Dia gini. Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah ke kubur. Masa dikubur, maka dia ajar bagaimana menguburkan jenazah. Kata Rasulullah SAW, luaskan sebelah kaki dan luaskan sebelah kepala. Okey? Kemudian selepas itu dah dikapankan, ada dikuburkan, Rasulullah SAW pun balik. Dalam perjalanan balik, maka Rasulullah SAW istakbalahum ra'atin. hadis tu. Jadi ustaz ni membaca hadis tu, saya dengar, saya tengok kain tu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan satu hadis lagi, fastaqbalahum ra'atu. Apa maknanya? Bila Rasulullah SAW keluar daripada kawasan kubur, maka seorang perempuan mengajak Rasulullah SAW makan di rumahnya. Fastaqbalahum ra'atin. Jadi diajak makan ke rumahnya. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang kedua, fastaqbalahum ra'atu. Maka bertemulah Rasulullah SAW dengan istrinya. Hadisnya ada lemah. Tetapi di sini yang dikatakan Rasulullah SAW bertemu dengan seorang perempuan, bukan perempuan si mati, bukan istri si mati, ia tak ada kena-mengena. Yang kedua yang mengatakan, maka berjumpalah dengan istrinya, dijemput makan oleh istrinya. Hadis ini lemah. Abu Daud mengatakan hadis ini lemah, tak ada pakai. Jadi kalau yang pertama sahih, apa ceritanya? Bila Rasulullah SAW dijemput oleh perempuan ini, imra'ah nakirah, umum. Abu Daud dan yang lainnya mensyarahkan hadisnya, mengatakan perempuan ini tak ada mengena dengan si mayat, tak ada kena mengena si mayat. Sebab cerita hadisnya bukan cerita makan kenduri untuk si mayat, tapi cerita pasal bai'ul fudul. Apa bai'ul fudul? Jual beli yang ada fadilatnya. Apa dia? Bila Rasulullah SAW makan termakan daging yang haram, maka turun wahyu, maka Rasulullah SAW keluarkan, maka dibeli tajuk oleh ulama, nama hadis ini bai'ul fudul. Artinya kalau anda nak bawa, nak jual beli, nak beli, belilah beli yang halal. Ini memperkatakan tentang pembelian halal, bukan bukan masalah makan kenduri. Tapi ustaz ni subhanallah dengan berani mengatakan Rasulullah SAW makan kenduri, tak ada kena-mengena. Saya cabar ustaz tu, tak ada kena-mengena kenduri. Maka mereka mengatakan dengan hadis ni boleh makan kenduri. Rasulullah SAW makan kenduri, tajuknya makan kenduri ya, kenduri arwah. Allahu Akbar. Cuba lihat orang-orang yang nak menghalalkan benda yang haram dijadi-jadi. Sedangkan dia mengatakan di Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan apa tentang makan kenduri ini? Apa dia? Alla taziru wazilatun wizra ukhra laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Dan banyak ayat dibawa oleh Imam Syafi'i mengharamkan makan kenduri setelah orang itu mati. Terutama kalau yang mati itu tinggalkan anak yatim, jangan anda jangan beli. Patutnya kita beri dia makan, bukan dia beri kita makan. Jadi makan kenduri ini pun jaga-jaga ya. Jadi di sini saya bawa ni kerana nanti ada orang bertanya. Dan di sini disebarkan tu, disebarkan oleh mereka bagaimana? Mereka mengatakan boleh makan kenduri di rumah orang mati kerana satu ustaz di YouTube mengatakan boleh makan kenduri di rumah orang mati. Dua hadis dibawa. Dua-dua hadis dibawa hadis adalah hadis Daud. Pertama, fastaqbala imra'ah. Imra'ah nakirah, tak ada hadis lain. Umum. Yang kedua, imra'atuhu, istrinya. Tapi istrinya bukan istri mati, tapi sayang hadis ini hadis daif. Hadis tak boleh dipakai. Jadi kita kena pahami apabila menggunakan hadis, pertama sekali sampai berurutnya, kedua jarawat takdirnya. Sahih tak? Kalau tak sahih tak boleh pakai. Jadi sampai berurutnya bukan untuk menjelaskan makan kenduri untuk si mati, tetapi menjelaskan tentang ya halalnya pembelian baru boleh dimakan. Kalau yang beli ini tidak halal, maka tidak boleh dimakan. Itu maksud hadis, insyaAllah. Okey, kita teruskan apa yang ada. Bab solat, bermakna tinggal malam ni. Ya, bab solat tak apa, kita tinggalkan dulu. Tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim. Lihat buku ni. Ya, sekarang umum, apa nak disoalkan teruskan. Ya, teruskan. Di sebelah kanan dulu, teruskan. Kalau kita meminta hidayah untuk orang yang tersayang, boleh tak? Itu sunnah. Tidak kira orang itu Islam ataupun orang itu kafir, itu sunnah. Sebab apa? Rasulullah SAW pernah naik ke Jabal Taif sana. Bukan senang kalau sekarang naik Jabal Taif pakai kereta, tak nampak mungkinnya. Ya, sebab dipotong sana, potong sini, ya, melencong sana, melencong sini. Walaupun jauh, dulu saya masih belajar, saya ikut jalan lama. Dia 40 km pusing bukit. Tengok ke bawah, orang rumah saya sampai migrain tengok, takut. Takut break rosak ke apa. Sebab kalau ke bawah, subhanallah, junam. Rasulullah naik ibu kita tanpa ada transport. Sampai di sana, dia seru orang-orang di Bukit Taif supaya masuk Islam. Ada yang masuk Islam, semua tak masuk Islam. Malah Rasulullah cuma seorang masuk Islam. Cuma seorang masuk Islam. Siapa yang namanya? Suhaib Ar-Rumi. Dia dapat tahu daripada agama mereka, yakni dalam Bible mengatakan bahawa akan diutus di Mekah seorang Nabi dan Rasul. Maka dia lari daripada negerinya, menuju ke mana? Menuju ke Mekah. Tetapi dia sempat ditangkap oleh orang Arab, menjadikan hamba. Jadikan hamba tanam apa? Tanam anggur di antara dia mana di Taif. Jadi Rasulullah SAW diuji oleh apa? Oleh sahabat ni dengan dikasih sedekah. Rasulullah SAW tak makan kan? Tetapi bila dikasih hadiah, maka Rasulullah SAW makan. Maka di situ dia dapat tahu bahawa ini adalah tanda kenabian. Semasa sampai di Bukit Taif, Rasulullah SAW dihujani batu sampai merangkak dia. Cuba lihat, antum pernah dijentik? Belum dijentik, belum dikatakan Wahabi, dah takut semua. Baru dia cacat tangkap, semua takut. Rasulullah SAW bukan sendiri ditangkap, dia hentam dengan batu. Jadi bila dia dapat mengelakkan dirinya, datang malaikat, malaikat gunung tu. Apa kata malaikat ni? Ya Muhammad, maukah aku lompatkan gunung ni supaya mereka mati? Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Akan keluar pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan daripada sumi orang Taif. Ternyata betul kan? Pembuka-pembuka negara-negara yang besar-besar di Eropah adalah asalnya daripada Taif. Jadi kata Nabi Muhammad benar. Kalau dinungkurkan, Rasulullah SAW tak dapat pendekar seperti itu. Pahlawan. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hdihim wa innahum la ya'lamun. Mulianya Nabi ini. Nabi di-offer oleh malaikat, aku dinungkurkan mati semua. Tak seorang pun hidup. Apa katanya? Mudah-mudahan akan keluar pahlawan-pahlawan Islam, pendekar-pendekar Islam daripada Bukit Taif. Selepas itu dia katakan, ya Allah, berilah mereka petunjuk kerana mereka tidak tahu. Yang didoakan oleh Rasulullah petunjuk. Kalau kita senyum, ia malaikat cepat-cepat akan lumpuhkan. Ya kan? Rasulullah tidak. Sebab dia nak bawa orang ke syurga, bukan nak bawa orang ke neraka. Kalau nak bawa orang ke neraka, ia cepat-cepat. Dia nak orang ke syurga sebanyaknya. Lagipun umum hadisnya. La ayyah diyannaka rajulan wahidan khairun min khumrun li'am. Kalau kamu dapat beri petunjuk satu manusia saja lebih baik daripada kiasannya harta dunia segalanya. Siang malam pagi petang tak datang kuliah kerana cari harta dunia. Tapi kalau dapat hidayah satu orang, alhamdulillah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi di sini boleh memberi ataupun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keluarga-keluarga kita yang belum masuk Islam masuk Islam. Berapa ramai orang Cina yang ikut kuliah kita yang telah masuk Islam, mak bapaknya masuk Islam dengan doanya. Anak katakan kepadanya, sampai ada orang sekarang dah jadi doktor, dia ikut kuliah kita. Sebelum ikut kuliah kita, ikut kuliah orang bina, dia nak balik ke rumah mak bapaknya. Kenapa? Bapaknya panggang babi, di rumahnya ada anjing. Jadi kata ustaznya, jangan balik. Kenapa? Ada babi, najis, ada anjing, najis. Depan rumahnya tak ikut kuliah kita. Rupanya ujung namanya Abdullah, mungkinnya muka Cina. Anak tanya, bapak anda siapa? Dia katakan, bapak dia namanya ni, namanya ni. Mak dia namanya ni. Kata anda bermakna anda Cina masuk Islam? Dia Cina masuk Islam. Bapak anda masih hidup? Masih. Mak anda masih hidup? Masih hidup. Pernah tak anda ziarah mak anda dan bapak anda? Tak pernah. Kenapa? Dulu saya belajar dengan ustaz macam tak boleh. Sebab ada anjing, ada lebih ikut dan sebagainya. Anak katakan, mulai hari ini petang ni tak baliklah ke rumah mak anda. Dia di Johor, dia pergi ke Lumpur. Apa sekarang jadi kepada mak awak yang masuk Islam je? Mula-mula dia balik, dia beritahu untuk maknya, anak, siapa tak sayang anak kan? Dia cakap dengan maknya, saya nak balik dan jumpa mak. Pada masa tu, semua babi-babi dibuang. Dia tahu orang Islam pantang babi. Jadi bila boleh tengok semua, katanya babi tak ada. Balik yang kedua, tak pekuk depan rumahnya, tak ada. Dia tanya, mana tak pekuk depan rumah? Katanya Tuhan yang dah ambil, pasal apa tak ada orang sebab. Ya? Balik punya balik, lepas hari raya, raya Cina, dia pergi. Lepas hari Cina, masuk Islam. Tak sampai setahun masuk Islam. Begitu juga ada pelajar. Pelajar-pelajar di UKM banyak kita Islamkan. ada yang bahagian nuklear, bahagian ini, bahagian itu. Bila ikut kuliah kita, kita katakan, bila cuti kan dia? Yang paling banyak daripada Sabah, Kristian. Balik ke mana ke Sabah? Diterangkan kepada maknanya Islam. Sebab orang-orang kafir melihat Islam itu pada perbuatan orang Islam di luar. Mana nak masuk Islam dia? Penguntur, selekir dan sebagainya. Betul kan? Tengok tabik, mana masuk Islam melalui tabik? Tabik sendiri selekir. Tak faham ya? Baunya semacam. Macam mana orang kafir nak masuk Islam? Jadi orang Islam diislamkan oleh tabik atau disufikan. Disufikan bukan jadi Islam, jadi sufi. Jadi di sini kita katakan dia berdoa untuk orang kafir masuk Islam boleh. Katakan bos anda bagus, gaji bagus, diberi itu. Kita dia, ya Allah jadikanlah bos aku ni orang Islam. Itu sunnah. Sampai benda ini pun kita tak tahu. Jadi kita katakan kepada sahabat-sahabat yang lain, doakanlah orang kafir untuk masuk Islam boleh, tetapi mendoakan orang kafir untuk masuk syurga tidak boleh. Mendoakan orang kafir supaya mudah rezeki tidak boleh. Mendoakan orang kafir supaya selamat tidak boleh. Tapi yang boleh mendoakan orang kafir daripada kafir masuk Islam, itu boleh. Itu disuruh. Itu sunnah. Itu jawapan anda insyaAllah. Ya sahabat tadi apa tangan? Ringkaskan soalan anda. Ya. Gambar? Iya. Tuan-tuan, bagi orang yang beriman, bila dibacakan hadis sami'na wa ata'na, hadis Bukhari dan hadis-hadis perawinya begitu banyak, gambar ini hukumnya haram, kecuali terpaksa. Gambar hukumnya haram, kecuali terpaksa. Apa terpaksa? Buat pasport, buat dokumen dan sebagainya. Kalau saja-saja, lebih baik kita tinggalkan. Apa sebabnya? Allah besok minta kita beri nyawa kepada gambar itu. Umum kan? Begitu juga Allah laknat pelukis. Kalau dulu pelukis, sekarang tak gunakan lukisan, gunakan kamera dan sebagainya. Jadi oleh kerana rumah yang dihiasi gambar, malaikat tak masuk. Gambar di hadis tidak dipahami, akan diminta oleh Allah, diberi nyawa dan sebagainya. Tak mampu kita beri nyawa besok. Jadi lebih baik gambar itu ditinggalkan. Dan kalau boleh, beli baju gambar untuk anak-anak dari kecil-kecil, latih, jangan yang ada gambar. Itu lebih sama. Gambar hukumnya haram. Nanti dari dalilnya kalau anda minta, insyaAllah kita akan beri dari dalilnya. Dan beri ruang untuk yang kasih kertas kecil ni. Bagaimana kalau kita mengajar kanak-kanak menggunakan buku-buku yang mempunyai gambar-gambar manusia atau kartun? Itu boleh. Seperti orang nak belajar bagian kedoktoran, gambar-gambar diambil daripada cebisan dan cebisan manusia atau manusia boleh. Untuk belajar boleh. Tapi yang tak boleh dipamerkan tak ada sebab. Anda katakan ada sebab boleh. Katakan dalam bahasa Arab, ra'sun kepala, maka kepala orang. Ainun mata, mata orang. Itu boleh. Rajulun, gambar orang laki-laki. Tapi untuk, bukan untuk apa? Untuk belajar. Itu boleh. Terutama budak-budak. Boleh. Duit kalau boleh jangan taruh. Tapi oleh kerana dia berkuasa, dia dah taruh, kita pakai lah. Jangan buang pula. Kalau nak buang, buang ke sini. Okey. Gambar kalau boleh ditinggalkan. Ya. Yeah. Tapi kadang-kadang orang mengaku sebagai salam, tetapi terutama bila kahwin, lamban naik atas pelamin Allah. Okey, teruskan kalau soalan. Kalau balik kepada wuduk, bolehkah kita berwuduk sambil berkata-kata atau berbual? Boleh. Yang tak boleh berkata-kata, berbual orang sembahyang. Ini bukan sembahyang, ambil air sembahyang. Bukan sembahyang. Boleh, tetapi kalau boleh janganlah berkata-kata kan. Tapi kalau nak berkata-kata, katakan saya dengan sahabat, ya, dengan Jamal. Saya ambil sembahyang kiri kanan. Apa khabar Jamal? Baik. Dari mana? Macam mana hari minta kayu? Itu boleh kan? Sebab tak ada. Yang tak boleh bagi mereka, nawaitu rafal hadasil asghar, jangan niat itu ke lain, nak konsentrasi. Nanti cuci mulut, cuci ini semua doanya, betul kan? Sebagaimana kita boleh lihat di separuh masjid, cuci muka ada niat. Ada doa. Cuci tangan ada doa. Sapu kepala ada doa. Sapu telinga doa. Sampai cuci kaki ada doa. Sapu suruh. Ini diambil daripada Imam Al-Ghazali. Dan hadis-hadis yang seperti ini tidak ada. Ini pendapat dia. Malah ini mungkar. Kenapa? Nanti ingatkan saya. Saya sudah order satu buku, tobatnya Imam Al-Ghazali tentang benda-benda ini. InsyaAllah kita akan bawa ke sini. Teruskan kepada soalan yang lain. Saya terbaca di buku soal jawab asal Bandung yang mengatakan setelah mandi, iaitu mandi biasa, tak perlu lagi berwuduk dengan itu, kita boleh kerjakan sembahyang. Saya tidak baca buku Hasan Bandung ni, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, kalam mandi hadas, kalam mandi hadas, kita disunahkan berwuduk dulu. Semasa kita mandi, kalau tidak batal, maka boleh digunakan untuk solat. Cuma ada orang mengatakan di antara batal adalah pegang kemaluan. Dan kalau Imam Syafi'i mengatakan dengan tapak tangan, kalau belakang tangan boleh. Tetapi kalau dalam hadis Bukhari, hadis ini sahih, kemaluan sama seperti cuping telinga. Tahu cuping telinga? Apakah pegang ini batal? Ya, sebahagian daripada tubuh badan, yakni cuping telinga misalnya. Jadi di sini kalau kita katakan kembali kepada hadis Bukhari ini tidak batal. Kenapa kita tak susahkan diri kita batal? Jadi kita telah ambil sembahyang, nak sabun sana, nak sabun sini, nak cuci sana, cuci sini, silakan. Atau menyentuh benda itu. Kalau laki-laki zakar dan duburnya, kalau perempuan faras dan duburnya, kata Imam Syafi'i batal, tetapi kata Imam Syafi'i kata Imam Bukhari tidak batal, maka pakai hadis. Ulama hadis lebih tepat. Dan Imam Syafi'i mengatakan wala tuqallidunni, bukan menghina Imam Syafi'i. Nanti orang mengatakan tengok Ustaz Rasul menghina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan batal, kita kata batal. Tidak, kita katakan, kata Imam Syafi'i, wala tuqallidunni idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Ini kan fatwa Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan taklid buta kepadaku, apabila kamu temui hadis yang sahih itulah mazhabku. Dan apabila kata-kataku bertentangan dengan hadis, maka ambillah kata-kataku, lontarkanlah ke tembok. Artinya buang, tak boleh pakai lagi. Itu yang kami katakan. Okey, Hasan Bandung mengatakan kalau ada apa ni mandi hadas tak perlu wudu. Kita katakan syarat mandi hadas lain, syarat wudu lain. Yang selamat kita wudu. Kerana syaratnya berbeza. Makanya kita katakan kalau kita kembali kepada apa hadis yang kita telah bincangkan, sayakunu fi hadhihi umma qaumun ya'taduna fi tuhur. Akan berlaku di akhir zaman kaum-kaumku yang kemarin Muhammad SAW yang tidak sah wuduknya. Sebab tuhur di sini empat, ingat kan? Apa itu tuhur? Mandi, tayamum, wuduk, istinja. Empat. Salah satu tidak sah, maka solatnya tidak sah. Maka jaga di situ. Jadi sebaik-baiknya kita wuduk. Kalau dah batal, sepakat ulama mengatakan batal dengan bukan sebab pegang kemaluan, tetapi keluar antara dua jalan ni, salah satu ni depan atau belakang, terkencing, terkentut, maka batal. Bukan memegang ni, tetapi itulah yang membatalkan. Memang dalam hadis membatalkan wuduk itu keluar apa saja benda daripada dua jalan ni. Ya, teruskan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar sekiranya jenazah telah dikebumikan, betulkah arwah-arwah itu masih ada di rumah untuk 40 hari? Setelah 40 hari, dia akan kembali balik ke kubur. Sila jelaskan. Allahu Akbar. Semua boleh jawab ni, sebab dari kuliah. Apabila orang mati, maka 40 hari rohnya masih merayau-rayau di rumah. Subhanallah. Tidak, kita pakai hadis Bukhari tadi. Kemana rohnya? Ke barzakh. Cuma kita mesti faham, setiap manusia diberi dua karin. Satu karin malaikat, satu karin lagi jin atau syaitan. Ada manusia yang terbuka hijabnya melihat jin. Mungkin jin yang jadi karin bapa kita ada kat rumah kita, ya kan? Sebab dah biasa di situ. Mungkin jin karin mak kita sebab dia biasa kat situ. Masa mak kita hidup bersama dia di rumah tu, jadi dia lega-lega di situ. Mungkin ternampak tu, rupanya sama. Bagaimana penjelasan ulama, karin kita sama seperti muka kita. Bermakna kalau kau nampak. Dan satu lagi, syaitan boleh menyerupai manusia. Kalau nak nyesatkan kita, tak mustahil kau boleh balik, ya kan? Sampai ada seorang sahabat kita, bininya dah mati boleh balik, dia belai lagi. Lihat, dia cerita dengan mana? Rauf namanya, ada sahabat kita namanya Rauf. Katanya betul kau Rauf, betul Ustaz. Cuma rambutnya kasar, rambut istiarna lembut, rambut dia kasar. Ah, itu bedanya katanya. Allahu a'lam. Okey, teruskan kita ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita mengqada solat subuh sekiranya lambat bangun tidur? Kalau boleh bila waktu? Tuan-tuan, masalah sembang subuh ni, terutama anak-anak kita ni, hatan besar-besar. Tanda munafik orang yang melewatkan dua. Pertama isyak, kedua subuh. Percayalah orang yang tidur sedang azan, dia kenapa setiap tidurnya dia dapat kehangatan? Hangatan apa? Kencing syaitan. Orang yang tidur dengan azan, teringatnya dikencingi oleh syaitan. Itu hadis, bagaimana cara kencingnya tak tahu, tapi kena kencing syaitan. Dan kata Rasulullah, kalau tidak kerana di rumah itu ada anak-anak kecil dan perempuan, akan aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang subuh. Tapi Rasulullah tak menambahkan, ini menunjukkan wajibnya sembahyang berjamaah untuk sembahyang subuh. Dan as-salatu fi awqatiha, kata Rasulullah, baiknya salat itu di waktunya. Di waktunya maksudnya jangan sampai lepas waktunya. Kebanyakan orang malam dah tidur pukul berapa, nanti bangunnya pukul 7. Begitu begini dah habis subuh. Lepas itu dia sembahyang juga. Ataupun ada mengatakan oh tidak boleh sembahyang subuh sebab sudah terbit matahari. Maka sembahyangnya bila pukul 9, pukul 10 lagi berdosa. Jangan dilambat-lambatkan. Solat wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya solat itu masalah besar. Kedua, perbezaan di antara orang Islam dengan orang syirik adalah tarkus solat. Man taraka solat muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja kafir. Dan banyak lagi perintah-perintah yang berkaitan dengan solat. Ingat ya, siapa yang solatnya salah, tidak diterima oleh Allah SWT, semua amal ini tidak diterima. Jangan, kerana nanti tak sembahyang subuh, dia mati. Katakan, tak apalah, anak boleh berkodok nanti petang. Misalan, sebab ada manusia di negeri kita ni, subuh ditinggal, zuhur ditinggal, asar ditinggal, maghrib ditinggal, malam buat apa sembahyangnya? Pak Usman? Sembahyang terawih je. Tahu terawih? Kodohan semua. Hari-hari dibuat. Takut-takut nanti belum sampai maghrib dan apa, aksiden di jalanan, matinya mati apa? Confirm matinya kafir. Sebab Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan orang yang tidak diterima solatnya, maka amalnya sudah jelas tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi jangan buat seperti itu ya. Jagalah solat. Mulianya antum kerana memuliakan solat. Kerana memuliakan solat, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan solat. Waktu dah habis, maka saya berhenti sampai di sini. Ya, teruskan sahabat. Doa kunun. Ya. Ayat ini gini. Ada dua ulama, satu masih hidup dan satu dah meninggal rahimahullah, Al-Albani. Al-Albani bila ditanya, apakah kalau kita sembahyang di belakang orang baju kunut kita angkat tangan, katanya iya. Kalinya ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fasitu wa idza raka'a farta'u. Dijadikan imam sebagai ikutan. Maka bila dia angkat tangan, tapi kita bukan baju kunut, kita ikut. Sebab bacaan hak masing-masing. Kita angkat, jangan-jangan amin, amin, tak payah. Kita angkat saja. Adapun Ali Hasan mengatakan, tidak boleh angkat tangan kerana di bawah ujian. Apa dia? Apabila anak ini ditanya oleh anaknya, ya abati salaita hahuna khamsa sanawat khalfa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hal yaknut ya bunayya bina. Hadis ini sahih. Asal ini sahih. Apabila ditanya, wahai bapakku, engkau sembahyang di sini 5 tahun, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka berkunut? Kata bapaknya, wahai anakku, kunut itu bina. Jadi hadis ini sahih, bermakna kunut itu bina. Cuma Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Apabila kita katakan bina, jangan binakan Imam Syafi'i. Anak yakin Imam Syafi'i kalau jumpa hadisnya yang sahih, dia akan tinggalkan. Jadi kita perlu baik sangka. Jadi jangan binakan orang yang baca kunut kerana orang itu belum diiqamatul hujjah. Apa arti iqamatul hujjah? Kita belum tegakkan hujjah kepadanya. Kita hukum bina tidak boleh. Jadi kita sembahyang di belakangnya, kita boleh angkat tangan ataupun kita isbalkan tangan. Kalau antum angkat tangan, amanlah antum. Kalau antum isbalkan tangan, bergaduhlah antum. Betul kan? Jadi pilih mana satu. Kalau antum isbalkan tangan, dituduh besok bergaduh. Anda tahu, banyak bergaduh kerana itu. Jadi kalau nak sopan dengan mereka, kerana seorang ulama hadis mengatakan angkat tangan sahaja. Sempat tak? Sopan kan? Jadi angkat tangan. Tetapi kalau sembahyang seorang, jangan angkat tangan. Sebab kunut tidak ada. Ya, jadi hormati Imam Syafi'i kerana pendapatnya tetap dihormati oleh ulama-ulama yang lain.